السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan yang apabila kita tidak menghitung maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Masyaallah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian kita membaca matan kitab Al-Qawaid Al-Arba. Matan kitab Al-Qawaid Al-Arba. Nah, dan ini adalah silsilah berikutnya setelah kita menyelesaikan kitab Al-Usul Al-Thalathah, kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Nah, dan kita lanjutkan dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala taufiknya agar diberikan kemudahan dan pemahaman untuk kita mempelajari membaca kitab ini dan semoga menjadikannya ilmu yang bermanfaat bagi kita. Nah, kitab Al-Qawaid Al-Arba. Naam. Al-Qawaid jamu qa'idah. Al-Qawaid itu adalah jamak dari qa'idah. Mufradnya adalah qa'idah. Wal qa'idah dan qa'idah ialah aslu alladhi yatafarra'u anhu masailu katsiratun aw furu'un katsiratun. Dan qa'idah itu adalah al-asl, pokok, yang bercabang darinya berbagai macam masalah atau berbagai macam cabang. Nah, ini makna dari al-qawaid. Jadi al-qawaid jamak dari qaidah dan qaidah maknanya sama dengan al-asl. Ya. Al-asl suatu yang perkara-perkara yang lain bercabang atau bersumber dari perkara tersebut. Nah, dan qaidul arba ayyul hadirun ini mengandung qaidah-qaidah di dalam memahami at-tauhid dan kaidah-kaidah di dalam memahami syirik. Kenapa beliau menulis kitab ini? Karena pembahasannya adalah pembahasan yang sangat penting. Karena banyak dari kalangan kaum muslimin yang mereka di dalam memahami tauhid atau memahami permasalahan syirik itu sesuai dengan hawa nafsu mereka atau dengan kejahilan mereka sehingga mereka tidak memahami tauhid dengan sebenar-benarnya. Ya, sehingga karena kurang paham mereka tidak merealisasikan tauhid itu dengan sebenar-benarnya di dalam diri mereka. Demikian pula karena kurang paham tentang kesyirikan sehingga tidak jarang ya, di kalangan kaum muslimin mereka terjatuh kepada perbuatan-perbuatan syirik. Ya, sehingga seorang tidak akan sempurna tauhid mereka, tidak akan selamat dari kesyirikan ya, kecuali dengan mereka memahami kaidah-kaidah yang berkaitan dengan tauhid dan syirik. Naam. Jadi qawaidul arba, naam, adalah kaidah-kaidah yang mengandung tentang pemahaman atau pengetahuan apa itu tauhid dan apa itu syirik dan semuanya diambil dari Alkitab dan As-Sunnah sehingga ini merupakan pemahaman yang benar dan penting. Naam. Qala al-mu'allif rahimallahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Ya, telah dijelaskan pada pertemuan terdahulu yakni pada muqaddimah al-usul ats-tsalatsah tentang mana bismillahirrahmanirrahim ya. Dan penulis rahimallahu taala beliau mengawali tulisan beliau dengan basmalah ya, ibtida'an bi kitabillah ya. Ini sebagai bentuk mencontoh kitab Allah Subhanahu wa taala karena Al-Qur'an apabila kita buka diawali dengan basmalah. Naam. Demikian pula naam tabarukan. Ya, tabarukan bismihi ya, dan menyebut bismillah di awal tulisan beliau ini juga sebagai bentuk tabaruk yakni mengharapkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan memulai basmalah naam diharapkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan barakah pada apa yang dia lakukan. Ya, demikian pula mengawali basmalah pada tulisan beliau semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah pada apa yang beliau tulis ini. Naam. Demikian pula mengawali tulisan tersebut dengan basmalah ini juga iktidaan li athari rusul ya, mencontoh athar atau perbuatan para rasul ketika mereka berdakwah kepada manusia sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisahnya ketika Malikatus Saba, Ratu Saba menerima surat apa yang dia baca di dalamnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Berkata Ratu Saba, wahai para pembesarku, ya, wahai para pejabat, nah, sesungguhnya aku telah dikirimi satu surat yang mulia, satu kitab yang mulia, yakni surat yang tertulis yang mulia, dan tertulis bahwasanya ini berasal dari Sulaiman, dan isinya bahwasanya bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Hendaklah engkau, ya, jangan menyombongkan diri di hadapanku, dan hendaklah engkau datang kepadaku sebagai seorang yang muslim, sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Sulaiman mengawali suratnya dengan basmalah, ya, sebelum menyampaikan apa yang dimaksudkan, diawali dengan bismillah. Demikian pula Rasulullah SAW, beliau menulis surat-surat kepada para pembesar di muka bumi di zaman beliau, ya, alaihi salatu wassalam. Nam, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW menulis surat, ya, kepada pembesar Romawi. Nam, Rasulullah SAW menyebutkan di dalamnya, ada bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillahi ila Hiraqla azimir Rum. Nam, aslim taslam. Nam, Rasulullah SAW menulis suratnya bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Nam, min Muhammad Rasulillah, dari Muhammad utusan Allah. Nam, ila Hiraqla, kepada Heraklius, ya, atau Herkulius. Nam, pembesar Rum, aslim taslam. Isi suratnya adalah aslim taslam, berislamlah engkau maka engkau akan selamat. Nah, berislamlah, masuk Islamlah engkau maka engkau akan selamat. Nah, ini berkaitan dengan basmalah, ya, faedah tambahan yang belum sebutkan pada muqaddimah al-usul al-thalatha. Qala al-mu'allif rahimallahu taala, as'alullah al-karim rabb al-arsh al-azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunt wa an yaj'alaka mimman idza 'utiya syakara wa idza ibtuliya sabara wa idza aznaba istaghfara fa inna ha'ula'i tsalaza 'unwanus sa'adah. Naam. Mualif rahimallahu taala beliau mengatakan, as'alullah al-karim, aku memohon kepada Allah, Allah yang Maha Dermawan, yang Maha Mulia. Naam. Dan ini bentuk naam penghinaan diri terhadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah adab seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia merendahkan diri memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya, yang Maha Dermawan. Naam. Kemudian dengan menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Naam, Al-Karim. Naam, ini dalam rangka untuk kita lebih dikabulkan doa kita, yakni dengan bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Naam. As'alullah Al-Karim. Naam, Rabbal Arsyil Azim. Rabb arsy yang agung. Ya, Rabb arsy yang agung. An yatawallaka fid dunya wal akhirah. An yatawallaka fid dunya wal akhirah. Agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau sebagai walinya. Ya. An yatawallaka al-walayah. Naam. Al-walayah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Naam. Al-walayah dhuddul adawah. Al-walayah itu adalah lawan dari al-adawah. Al-adawah artinya permusuhan. Ya. Al-walayah dhuddul adawah. Aslul walayah al-mahabbah wal-qurb. Naam. Dan asal dari al-walayah itu adalah al-mahabbah wal-qurb. Jadi makna al-wali itu adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna an yatawallaka fid dunya wal akhirah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau orang yang dicintai dan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala baik di dunia dan di akhirat. Ya. Dan Syekhul Islam memperjelas makna al-walayah itu adalah lawan dari al-adawah. Al-adawah maknanya adalah permusuhan. Naam. Wa aslul adawah, beliau mengatakan, dan asal dari al-adawah itu adalah al-bughdhu wal-bu'du. Ya. Asal dari al-adawah itu adalah kemarahan, kemurkaan dan kejauhan. Jadi barang siapa yang mereka musuh Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang namanya wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala dekatkan dan Allah Subhanahu wa taala cintai. Nah, sehingga sering kata al-walayah, nah, ini diartikan dengan kelaziman dari kedekatan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, yakni pertolongan. Barang siapa yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan tolong, ya. Sehingga 6 makna an yatawallaka fid dunya wal akhirah, ya, terkadang diartikan, ya, dalam bahasa Indonesia an yatawallaka fid dunya wal akhirah, yakni semoga Allah menolong engkau, ya, semoga Allah menolong engkau di dunia dan di akhirat. Kemudian al walayah 6 atau kecintaan dan kedekatan ini takunu min abdi lillahi wa takunu min Allahi lil abd. Al walayah itu bisa berasal dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa berasal dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kecintaan atau al-walayah ini bisa muncul dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Tetapi yang dimaksudkan, ya, di dalam kalimat beliau ini adalah al-walayah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Nah, karena al-walayah dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada artinya kalau tidak ada walayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Seorang hamba bisa menyatakan saya cinta kepada Allah, saya dekat kepada Allah, ya. Tetapi itu belum tentu berarti Allah dekat kepada dia, Allah cinta kepada dia. Kenapa? Karena pengakuan al-walayah ini, pengakuan kecintaan ini butuh bukti. Yakni apa buktinya? Buktinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-33. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah Allah perintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah maka ikutilah aku, yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Jadi kalau ada orang yang mengaku saya cinta kepada Allah tetapi tidak mau mengikuti Rasulullah, maka dia tidak mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecintaan yang seperti ini tidak berguna. Kenapa? Karena kecintaan ini sebatas pengakuan. Saya cinta kepada Allah, sholat tidak mau sholat, ikuti sunnah Rasul tidak mau mengikuti sunnah Rasul, malah mendurhakai Rasul. Maka kecintaan seperti ini, nah, hanya pengakuan semata. Ya. Jadi sekali lagi al-walayah itu bisa datang dari hamba kepada Allah, nah, dan bisa datang dari Allah kepada hamba. Tetapi al-walayah yang hakiki adalah kecintaan dari Allah kepada hamba. Karena ini yang bermanfaat, ini yang akan menyelamatkan hamba di dunia maupun di akhirat. Ya, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala nam mencintainya, Allah mendekatkan dia kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba tersebut di dunia dan akhirat. Dan ini merupakan doa yang sangat berharga, ya, doa yang sangat agung. Nah, menunjukkan kecintaan seorang pengajar kepada murid-muridnya. Ya, bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab boleh mendoakan, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb-nya Arsy yang agung, untuk menolong engkau di dunia dan akhirat. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menolong kita di dunia dan akhirat, maka tidak ada satu kejelekan pun yang bisa mengenai kita. Tidak ada satu mara bahaya pun yang akan mengancam kita. Kenapa? Karena Allah yang menolong, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menolong. Sehingga seandainya seluruh manusia bahkan dengan jinnya mereka bersatu padu untuk tolong menolong di dalam mendatangkan kemadaratan kepada kita, maka tidak akan bisa kalau Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Sehingga ini adalah doa yang sangat sangat bermanfaat, ya, sehingga kita saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya, semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita, ya, menolong antum sekalian, menolong kita semua di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa taala merupakan wali bagi orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Ini konsekuensi dari seorang wali. Allah akan menolong mereka, Allah akan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Naam. Dan berkata Ibnu Qayyim rahimallahu taala di dalam kitab Ad-Da'wa Dawa, naam, beliau mengatakan Allah waliyul ladzina amanu wa hum awliya'u. Fahum yuwali, fahum yuwalunahu bimahabbatihim lahu, wahuwa yuwalihim bimahabbatihi lahum. Fallahu ta'ala yuwali abdahu bihasa bimahabbatihi lahu. Allah Subhanahu wa taala merupakan wali bagi orang-orang yang beriman, sehingga mereka orang-orang beriman itu adalah aulia Allah, ya. Orang-orang yang beriman mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mereka loyal, mereka cinta, mereka merupakan wali kepada bagi Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi al-walayah, kewalian ini modalnya adalah cinta, ya. Modalnya adalah cinta, dan cinta ini cinta yang hakiki, yakni cinta yang ada bukti. Cinta yang dibuktikan dengan pengikutan seorang hamba kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi seorang orang yang beriman, mereka loyal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan mereka. Nah, yuwalunahu bimahabbatihim lahu. Mereka loyal, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan loyal kepada hamba tersebut. Nah, dengan kecintaan Allah terhadap hamba tersebut, ya. Wa huwa yuwallihim bimahabbatihi lahum. Dan Allah loyal kepada mereka dengan kecintaannya terhadap mereka. Nah, wallahu taala yuwali 'abdahu bihasabi mahabbatihi lahu. Dan Allah Subhanahu wa taala itu akan loyal kepada hamba tersebut sesuai dengan kecintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar kecintaan Allah, kecintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar pula naam kewalian Allah, keloyalan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba tersebut. Sehingga barang siapa ingin mendapatkan kewalian, keloyalan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar kecintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar pula keloyalan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba, kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut, ya. Dan yang jelas, cinta yang dimaksudkan bukan sebatas pengakuan, tetapi cinta yang dibuktikan dengan pengikutan terhadap Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini doa yang pertama yang disebutkan oleh Syekh rahimallahu taala, an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong engkau, loyal kepada engkau di dunia dan di akhirat. Kemudian doa berikutnya, Rabbul mengatakan wa yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau mubarakan. Mubarak artinya diberkahi, ya. Diberkahi aina ma kunta, di manapun engkau berada. Ini juga doa yang sangat sangat agung. Kenapa? Mubarakan, semoga diberikan barokah. Wa ma'nal barokah, naam, thubutul khairil ilahi fi syai'i. Makna al-barakah itu adalah tetapnya kebaikan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu. Nah, ini makna al-barakah. Qala Ibnu Qayyim rahimallahu taala, dan berkata Ibnu Qayyim rahimallahu taala, nah, inna barakata ar-rajul ta'limuhu lil khairi haitsu halla. Sesungguhnya barakahnya seseorang itu adalah pengajaran dia tentang kebaikan di mana saja dia berada. Ini menunjukkan seseorang itu ada barokahnya, ya. Barakatul rajul, naam, inna barakatul rajul ta'alimuhu lil khairi haitsu halla. Sesungguhnya barokahnya seseorang itu ada pengajarannya tentang kebaikan di mana saja dia berada. Dan ini tidak mengharuskan seorang telah berilmu banyak, tetapi dia menyampaikan walaupun satu ayat, tetapi dipastikan itu adalah kebenaran, itu adalah berasal dari Rasulullah SAW, dia akan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengajarkan salam kepada anak kecil, ya. Assalamualaikum. Mungkin pertama dia belum menjawab, ya. Kemudian kita terus mengajari assalamualaikum. Lama-lama kita ajari, kalau ada orang salam, ucapkan waalaikumsalam. Nah, dia kemudian mulai bisa menjawab waalaikumsalam. Bahkan berikutnya dia yang akan mengucapkan salam terdahulu daripada kita. Ini adalah pengajaran kebaikan. Bersin, kita ajari kalau bersin mengucapkan demikian. Kalau orang kasih, ucapkan jazakumullah khairan. Dan lain-lain dari perkara-perkara yang merupakan ajaran Rasulullah SAW, yang merupakan kebaikan yang diajarkan di dalam agama. Ini menunjukkan barokah. Nah, mengajar tabiqi, mengajar membaca Al-Quran, dan lain-lain, mengajarkan adab-adab. Ini juga termasuk merupakan tanda dari barokahnya seseorang. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, tentang Nabi Isa. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam, "Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu." Naam, "Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu." Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikanku, ya, menjadikan Isa, Nabi Isa putra Maryam, "Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu." Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikanku diberkahi di mana saja aku berada. Ai mualliman lil khair, tafsirnya dari para ulama, ai mualliman lil khairi da'iyan ila Allah mudzakkiran bihi muraghiban fi ta'atihi. Naam. Menjelaskan tentang Nabi Isa, beliau senantiasa diberkahi di mana saja, yakni keadaan beliau mualliman lil khairi, beliau senantiasa mengajarkan kebaikan. Da'iyan ila Allah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyeru manusia, berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mudzakiran bihi. Ya, mengingatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, muraghiban fi ta'atihi, dan mendorong manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah barakah. Dan ayyul hadirun, dan ini merupakan doa yang sangat penting. Nah, kalaulah berdoa untuk diberikan banyak-banyakan, sungguhnya ini tidak bermanfaat kalau tidak ada barakahnya. Ilmu walaupun banyak, kalau tidak ada barakahnya maka tidak bermanfaat. Seorang yang sudah belajar di ma'had bertahun-tahun tetapi ketika tidak ada barakahnya maka tidak bermanfaat. Dia tidak amalkan, dia tidak ajarkan, sehingga ilmu itu akan semakin berkurang-berkurang dan berkurang. Padahal hujah Allah Subhanahu wa taala telah tegak atas dirinya. Nah, dia telah mengetahui banyak dari syariat Allah Subhanahu wa taala, tetapi banyak yang dia tidak amalkan, banyak yang dia tinggalkan, dia lupakan. Nah, tetapi ilmu walaupun sedikit, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah maka akan menjadi bermanfaat. Nah, ilmu walaupun sedikit kalau itu diamalkan, ini merupakan jalan keselamatan, karena itu adalah siratul mustaqim. Ya, siratul mustaqim itu adalah ma'rifatul haq wal amalu bih. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimallahu taala, siratul mustaqim itu adalah ma'rifatul haq wal amalu bih, mengenal kebenaran dan mengamalkannya. Ya, jadi walaupun dia tahunya sedikit, tapi kalau diamalkan maka ini adalah dia di atas siratul mustaqim. Walaupun mungkin katakanlah berjalannya pelan, kenapa? Karena ilmunya masih sedikit, tetapi dia tidak keluar jalur. Dia masih di atas siratul mustaqim. Berbeda dengan orang-orang Yahudi. Nah, mereka ilmunya banyak, tahu ilmunya, tahu alamat yang dituju, tetapi malas beramal. Ya, seperti orang yang tahu alamat tetapi tidak mau berjalan, maka tidak akan sampai kepada tujuan. Demikian pula tidak seperti orang-orang Nasara, yang mereka semangat beramal tetapi tidak dibangun di atas ilmu, seperti orang yang ngebut di dalam perjalanan tetapi tidak tahu alamat. Ya, lari kencang tetapi tidak tahu tujuan, maka juga tidak akan sampai. Tetapi orang yang beramal di atas ilmunya walaupun pelan, maka dia tetap akan sampai di atas tujuan. Kenapa? Karena dia benar di atas jalannya. Ya, dia benar di atas jalannya. Sehingga walaupun ilmu kita masih sangat sedikit, tetapi tetaplah kita bersemangat di dalam menjalankan ilmu tersebut agar kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalam permasalahan ilmu. Sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat, yakni ilmu yang diamalkan, sehingga ilmu itu barokah. Naam, ilmu itu barokah. Amalan yang dilakukan walaupun sedikit mendatangkan ketenteraman dan kebahagiaan di dalam hati, sehingga seorang hamba yang barokah ilmunya, dia akan berbahagia di dunia dan di akhiratnya. Naam, demikian pula harta. Harta walaupun sedikit kalau ada barokahnya maka itu ada kebaikan yang sangat banyak. Berbeda dengan harta yang banyak tetapi kalau tidak ada barokahnya, maka harta itu tidak mendatangkan kebahagiaan bagi hamba. Nah, bisa jadi seorang satu bulan dia mendapatkan gaji yang besar, tetapi ketika tidak ada barokahnya maka dia tidak bisa menikmati, tidak bisa merasakan ketenteraman dan kebahagiaan atas harta yang dia manfaatkan tersebut. Bahkan juga tidak jarang gajinya banyak tetapi belum akhir bulan sudah habis karena tidak ada barokahnya. Tetapi walaupun pemasukannya sedikit, nah, satu bulan pemasukannya pas-pasan, tetapi ketika Allah berikan barokah, mereka menikmati harta tersebut dalam keadaan tenang. Bahkan tidak jarang di akhir bulan ternyata masih ada sisa. Ini menunjukkan barokah, ya, menunjukkan barokah. Sehingga sedikit yang berbarokah ini lebih baik daripada banyak tetapi tidak barokah. Oleh karena itu kita hendaklah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah pada diri kita, pada umur kita, nah, pada keluarga kita, pada rizki kita, nah, pada semua apa yang berkaitan dengan kita, anak keturunan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan barokah kepada kita pada seluruh urusan kita, maka sungguh kita telah mendapatkan kebaikan yang sangat agung, mendapatkan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini doa yang kedua, ya. An yaj'alaka mubarakan aina ma kunt. Ya, semoga Allah menjadikan engkau diberkahi di mana saja engkau berada. Kemudian doa berikutnya yang ketiga, wan yaj'alaka mimman idza utiya syakara. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau termasuk orang-orang yang apabila diberi dia bersyukur. Wa idza butliya sabara, dan apabila diuji dia bersabar. Wa idza aznaba istaghfara, dan apabila berdosa dia memohon ampun, dia beristighfar. Fa inna hadhihi tsalatsah hiya unwanus sa'adah. Karena sesungguhnya ketiga perkara ini merupakan alamat, merupakan tanda-tanda kebahagiaan. Ya. Merupakan tanda-tanda kebahagiaan. Apabila diberi dia bersyukur. Ya. Apabila diuji dia bersabar, dan apabila berdosa dia beristighfar. Dan ini merupakan keadaan manusia. Dia tidak mungkin terlepas dari salah satu, ya, dari ketiga keadaan ini. Atau bisa jadi dalam keadaan yang sama dia berada dalam tiga keadaan ini. Dalam keadaan yang sama dia mendapatkan kenikmatan. Ya, siapa yang tidak mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala? Dalam keadaan yang sama dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam keadaan yang sama dia sedang berdosa. Ya, dia sedang melakukan dosa dan kesalahan. 6. Maka doa ini juga merupakan doa yang sangat bermanfaat. Ya. Karena tidak ada seorang pun yang dia bisa keluar dari salah satu dari tiga keadaan ini. Maka beliau mendoakan dengan doa yang sangat bermanfaat ini, an yaj'alaka mimman idza utiya syakara. Semoga Allah menjadikan engkau termasuk orang yang apabila diberi dia bersyukur. Wa idza tuliya sabara, dan apabila diuji dia bersabar, dan apabila dia berdosa dia beristighfar. 6. Syukur, ya, secara syariat, ya, syukur di dalam syariat. 6. Maknanya adalah zuhuru ni'matillahi 'ala lisanihi wa qalbihi wa jawarihi. 6. Inqiyadan wa ta'atan. Makna syukur di dalam syariat ini adalah zuhur nikmatillah, menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala baik pada lisannya ataupun dalam hatinya ataupun dalam anggota perbuatannya dengan tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna syukur secara syariat, ya. Yakni mengakui dan menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan lisan dan hatinya, ya. Kalau dalam hati tidak tampak karena dia pengakuan, ya. Sehingga la yakunu syukru ila bi thalathati umur. Tidaklah akan terwujud syukur itu melainkan dengan tiga perkara. Yang pertama adalah al-i'tiraf bil janan, ya. Mengakui di dalam hati, yakni mengakui bahwasanya nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepintaran dirinya, bukan karena kehebatan dirinya, bukan karena dirinya sudah baik dan pantas mendapatkan semua itu, tidak. Tetapi semata-mata adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "Wa ma bikum min nikmatin fa minallah." Maka tidak ada dan tidak ada satu nikmat pun yang ada pada diri kalian melainkan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, al-i'tiraf bil janan, mengakui di dalam hati bahwasanya seluruh nikmat itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena kasih sayang dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah at-tahadduts bil lisan, ya, menyebut-nyebut dengan lisan. Walhamdulillah, kita menyanjung Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan lisan kita. Ya. Dan ini juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam akhir surat Ad-Duha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan adapun terhadap nikmat-nikmat Rabb kamu, maka sebut-sebutlah, maka ceritakanlah. Dan ini juga merupakan bagian dari syukur, ya. Disebut-sebut bukan dalam rangka menyombongkan diri di hadapan saudaranya. Kamu tidak punya ini, saya punya ini, ya. Menyombongkan pada saudaranya, tidak. Tetapi dia sebut-sebut dalam rangka apa? Menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah Allah telah berikan kesehatan. Alhamdulillah Allah telah berikan harta ini dan itu. Nah, dan merangka apa? Menyanjung Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah telah berikan. Naam. Kemudian yang ketiga adalah al-isti'anatu biha ala ta'atillah. Yakni menyalurkan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni dengan anggota badan. Ya. Dengan anggota badan. Allah berikan nikmat berupa mata. Dia manfaatkan mata tersebut untuk membaca Al-Qur'an, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, melihat apa-apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat wanita yang bukan mahramnya, melihat gambar-gambar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula diberi telinga. Bersyukurnya adalah dengan mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengar warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar kajian-kajian, pengajaran-pengajaran ilmu dan lain-lain dari perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula anggota tangan, anggota badan, tangan, kaki dan lain-lain. Dia tidak memegang, tidak memukul apa-apa yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melangkah kepada apa yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dia manfaatkan kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia manfaatkan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia membayar zakat, dia bersedekah, dia membantu saudaranya. Nah, ini semua adalah bentuk syukur, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'malu ala Dawud syukra." Beramalah wahai keluarga Dawud sebagai bentuk syukur, ya. Beramalah sebagai bentuk syukur. Jadi seorang itu belumlah dikatakan bersyukur sampai dia beramal, ya, menyalurkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk taat kepadanya, ya, menyalurkan nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan alamat yang pertama. 6. Alamat yang pertama dari kebahagiaan seorang hamba adalah apabila dia diberi, dia bersyukur. Sehingga kalau ada seorang hamba yang dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi dia tidak bersyukur, maka walaupun atau betapapun banyak harta yang Allah berikan kepadanya, maka ketahuilah dia bukan orang yang berbahagia, ya. Kalau sampai seorang hamba belum bisa bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka ini merupakan satu tanda, satu alamat bahwasanya dia adalah orang yang tidak berbahagia. Dia adalah orang yang celaka walaupun terbenam, walaupun tenggelam di dalam lautan hartanya. Nah, wallahu taala alam sab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.